الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bisa hadir di masjid ini, melanjutkan membaca kitab Mahya As-Salafiyah sampai pada bab yang ke-6, penyebutan tentang beberapa sifat dan ciri khas dakwah salafiyah. Yang telah kita baca adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Bahwa dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang mewujudkan secara nyata, secara hakiki, sebenar-benarnya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Karena itu dakwah ini mengajak umat kepada tauhidullah, membenarkan semua yang ada dalam syariat, termasuk dari bagian keimanan adalah tasdik, percaya dengan semua yang diberitakan dalam syariat. Tauhidullah ini luas maknanya, yang berkaitan dengan al-iman kepada Allah dan semua yang disyariatkan oleh Allah, semua yang diberitakan oleh Allah, semuanya. Ini masuk pada pembahasan tauhidullah. Sehingga ahlu sunnah, orang yang mengikuti dakwah ahlu sunnah, dakwah salafi, pasti dia adalah ahlu tauhid. Karena ini adalah syarat mutlak, ciri khas yang terbesar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku di atas dakwah salafiyah. Dia bertauhid tanpa syirik. Karena itu kaum muslimin, dakwah kita sangat identik dengan pembahasan tauhid. Kitab para ulama yang membahas tauhid sangat banyak. Dan asatidah kita dalam dakwah-dakwah kita sering membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Ini hal yang sangat terang benderang. Para rasul semuanya juga mendakwakan tauhid. Nabi kita alaihissalatu wassalam juga mendakwakan tauhid. Sehingga ini adalah ciri khas dakwah tauhid yang pertama, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan secara hakiki sebenar-benarnya tajridil ittiba', pemurnian dalam hal ittiba', pemurnian dalam hal pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak orang yang mengaku ittiba' Rasul, tetapi dia tidaklah memurnikan ittiba' hanya kepada Rasul saja. Ahlul bid'ah pun, mereka mengaku mencintai Rasul. Ya, diwujudkan dengan ucapan mereka, salawat-salawat mereka, zikir-zikir mereka, yang itu semuanya cerminan dari kecintaan mereka kepada Rasul alaihissalatu wassalam, yang konsekuensinya adalah ittiba, mengikuti. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidaklah tajrid. Tajrid yakni memurnikan. Memurnikan ittiba hanya kepada Rasul saja. Ternyata dia masih tetap juga mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, walaupun mereka tahu bahwa itu bukan ajarannya Rasul. Bahkan di antara mereka ada yang mengakui itu adalah keyakinan animisme, dinamisme, nenek moyang. Tapi mereka tetap pegangi dan mereka tetap mengikutinya dalam keadaan mereka mengaku sebagai muslimin, mengaku mencintai Rasul, mengaku mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Itu adalah kondisi al-bid'ah. Jadi di sana ada tiga golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang mengingkari Rasul qatibatan total. Mereka adalah musyrikin dan kafirin. Mengkafiri Rasul alaihissalatu wassalam dan tidak mau mengikuti sama sekali. Yang kedua, muslimin yang mereka ini mengikuti Rasul, memiliki dasar-dasar keimanan, tauhid, tetapi mereka mengikuti al-hawa. Sebagian mengikuti Rasul, sebagian mengikuti selain Rasul. Mereka disebut dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Karena apa yang dia inginkan lebih dia kedepankan walaupun bukan ajarannya Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka melakukan kebidahan-kebidahan, ajaran-ajaran baru yang tidak ada sunnahnya dalam Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka disebut sebagai ahlul bid'ah. Walaupun mereka muslimin, mereka finnar, tetapi tidak kekal. Beda yang pertama, kafirin musyrikin, finnar khalidina fiha abadan. Yang ketiga, ahli sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dalam pengertiannya adalah apa yang kita baca dalam syarat yang kedua ini, atau ciri khas dakwah salafi yang kedua ini. Tahqiqu, mewujudkan secara hakiki, tajridil ittiba', pemurnian semata hanya kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hal pengikutan. Al-ittiba' artinya pengikutan. Dan ini adalah ciri khas salafiyin, di mana mereka orang yang terdepan dalam mengajarkan ini. Terlihat dalam karangan kitab para ulama zaman dulu sampai sekarang. Masyayikhnya, asatidahnya, duat, menyerukan ittiba' hanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Sangat jelas sekali itu dalam pembahasannya secara rinci. Dikarenakan memang kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menuntut kita untuk memurnikan pengikutan hanya kepada Rasul saja. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa maknanya? Apa maknanya, Bapak? La madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar, yakni tidak ada yang diikuti di atas kebenaran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut kita untuk memberikan pengikutan hanya kepada Rasul. Tidak boleh kita mengikuti selain Rasul, karena selain Rasul yang berseberangan dengan Rasul adalah batil. Tidak boleh kita mengikutinya. Ini ciri khas yang kedua dalam dakwah salafiyah, di mana kita walhamdulillah mendapatkan pendidikan ke arah sana, mewujudkan secara hakiki asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai-sampai para ulama menyebutkan ini bagian dari tauhid, Tauhid ada berapa? Tahu apa? Ada empat. Tiga tauhid dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dalam keyakinan kita yang menciptakan alam semesta, menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Tauhid al-uluhiyah, mengesakan dalam semua bentuk penghambaan, peribadatan, penyembahan hanya untuk Allah semata. Tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Karena kalau sampai diberikan kepada yang lainnya, walaupun satu ibadah, maka telah jatuh pada syirik akbar. Ini tauhid yang kedua. Tauhid yang ketiga, tauhid al-uluhiyah. Mengesakan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Yakni tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Apakah ada dalilnya? Dan apakah ada kepentingannya dibagi tauhid menjadi tiga? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Dialah Allah, Rabbnya langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadalah kamu kepadanya dan sabarkanlah dirimu untuk selalu beribadah kepadanya saja. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau melihat adanya yang sama dengan Allah? Ini tauhid pengesaan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Ini dalilnya. Kemudian yang keempat, tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ati. Mengesakan dalam perihal pengikutan. Ini terdapat dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena kita meyakini beliaulah utusannya Allah, bukan yang lain. Maka yang mengajarkan al-haq adalah beliau. Yang mengajarkan al-hidayah adalah beliau. Semua yang berbeda dengan beliau itu batil. Kebatilan haram untuk diikuti. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada lagi selain al-haq yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu pasti kesesatan. Nah, ini ciri khas dakwah salafiyah. Sehingga mereka dalam dakwahnya mendengungkan tauhid-tauhid tadi di atas terus-menerus dalam khutbah Jumat, dalam tulisan, dalam ta'lim-ta'lim, dalam tausiah-tausiah selalu dan selalu. Dan salafiyin, orang-orang yang mengikuti dakwah salafi dengan sebenar-benarnya, pasti akan nampak dua ciri khas yang besar ini pada dirinya. Pemurnian dalam pengikutan hanya kepada Rasul, sehingga hawa nafsunya dia tundukkan. Dia tidak berpikir kecuali hanya bagaimana caranya mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya. Wahakadha kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dia tidak berpikir ingin bekerja sama dengan ahlul bid'ah. Dikarenakan keharusan kita mengikuti Rasul bukan bekerja sama dengan ahlul bid'ah yang mengajarkan dan mengamalkan kebid'ahan. Bertentangan antara sunnah dengan bid'ah. Bukannya 180 derajat, 1000 derajat. Seandainya ada penggarisan 1000 derajat, nah itu. Tidak boleh digabungkan. Kita wajib memurnikan ittiba, sehingga kita tidak toleransi dengan yang namanya kebatilan, kebid'ahan. Kecuali kita akan berbicara bahwa itu adalah bid'ah dan mengingatkan umat darinya agar terwujud apa? Ittiba. Pengikutan itu hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis pada asar jam 5 atau majlis pada subuh jam 5 ini? Hah? Kalau pada ngantuk pada subuh wajar karena warid, Pak. Ini kencok ngantuk, wagu banget jan. Melek-melek, Pak, melek. Digugah niku. Bu wis ketengen di niku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Niki sonten, Pak, nggih. Kula kadang kala ngajar bar subuh dan kula ngomong dewekan kok. Kabeh-kabeh turu padahal seru niku. Ning weteng warek nggih. Diwajarna, Pak, maklum. Nek weteng kencot turu jan. Kok bisa niku nggih? Berarti berhasil sing ngaji niku, Pak. Sing ngajar berhasil mendurkan orang. Yang ketiga, salisan, luzum fahmi salaf salih radhiyallahu anhum ajma'in lil adillati syar'iyyati wa adam al huruj an dhalik. Ciri khas dawal salafi yang ketiga ini semua harus kita ketahui, harus kita praktekkan dan kita amalkan agar supaya kita betul-betul seorang salafi, bukan hanya pengakuan dalam kenyataannya menyimpang. Jangan. Pengikutan itu hanya kepada Rasul. Ketika ada seorang yang menyimpang, ya jangan kita ikuti. Siapapun dia orangnya, syekh menyimpang, tidak boleh kita ikuti. Ustaz menyimpang, tidak boleh kita mengikutinya. Asobia, fanatisme. Fanatik karena dia guruku. Dulu saya mondok di pondoknya. Masa murid menyelisih gurunya khianat berarti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Itu pendidikan hizbiyah. Itu bukan pendidikan salafiyah. Pendidikan salafiyah, ketika seorang alim itu terjatuhkan pada kesalahan, disebut dengan istilah zallah, zallatul alim. Apakah mungkin seorang yang alim, ulama, asyikh, ustad, atau disebut dengan ustad kibar umpamanya, apakah mungkin salah? Salah itu sesuatu yang mungkin. Nabi yang memberitahukan, idza istahada al-hakim fa in asaba falahu ajran wa in aqta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang hakim, alim, mufti, ahli fatwa, keilmuannya tidak diragukan, namun Nabi tetap mengatakan dua kemungkinan jika Allah benar dia mendapatkan dua pahala. Jika lo dia salah, lihat, ada kemungkinan salah. Walaupun itu ulama, walaupun itu syekh. Apa yang Rasul katakan? Akhto'a, salah. Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Ihdhaful Qari, bahwa Nabi ketika mengatakan seorang alim akhto'a, salah, tidak boleh kita ikuti. Karena itu khotok, salah. Tetapi tidaklah dia dicela. Dikarenakan Nabi mengatakan, falu ajran, falu ajrun wahid, bagi dia satu pahala. Pahala berijtihadnya dia. Kesalahannya tidak mendapatkan pahala. Karena salah, tidak boleh diikuti. Itu dia kaum muslimin. Kalau seandainya fulan adalah orang yang salah, tidak boleh diikuti walaupun tidak dicela. Apalagi kalau dia sudah salah, ditegur, diingatkan, kebablasan, bukan lagi zalla namanya. Zalla itu tergelincir, salah dalam berijtihad. Orang yang tergelincir itu tandanya dia tidak sengaja, Dia menyangka itu benar. Namun ketika dinasihati, diingatkan, ditegur, disebutkan bahwa itu salah dari beberapa sisi, kemudian dia bagaimana? Rujuk. Kembali kepada al-haq. Kenapa? Karena dia seorang salafi. Kenapa? Karena dia ittiba'ur rasul, bukan ittiba'ul hawa. Prinsip besar tadi yang kedua sangat dominan pada diri seorang salafi. Saya salah ya? Astagfirullah. Saya sangka ini benar loh. Dan kemudian bagaimana? Ya saya minta maaf karena saya salah. Kebenaran itu yang harus diikuti. Orang juru malah kesuh-kesuh. Disalahna pak. Aku disalahna. Gedang ngawek-wek. Nah. Jangan marah-marah ketika salah diingatkan. Karena kita ini bukan pengekor hawa nafsu. Atau orang yang keras kepala dengan pendapatnya. Kita punya prinsip. Tahqiqu tajridit iltiba'. Mewujudkan secara hakiki. Pengikutan itu murni hanya kepada Rasulullah SAW saja. Dan itu berat. Berat pak. Ya? Berat. Karena itu adalah kaitannya dengan al-hawa. Berkecamuk di situ gengsi, berkecamuk di situ jaga image, berkecamuk di situ macam-macam. Walaupun anu ngerti salah ninggal, ngaku salah lah, botman lah, salah ora apa-apa sih. Yang penting aku kan ganteng, tesi bisa keluruk. Jago lah sembelahnya nenang aku. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, itulah bahayanya ketika seorang menyimpang dari dakwah salafiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai seorang salafi yang hakiki dengan mewujudkan tauhidullah dan mewujudkan tauhidul ittiba' lir rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengingatkan di tausiah beliau atau wasiat beliau kepada muridnya beliau, ha? Untuk kita ihdar fima bakiya min umrik, hati-hati pada sisa umurmu yang masih ada. Fa innaka la tadri ma ahdatha fi dinik, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada urusan agamamu di masa akan datang. Faham kalimat ini? Sore ini, walhamdulillah, Allah masih mengumpulkan kita dalam satu majlis ta'lim yang mengajarkan dakwah salafiyah. Kita tidak tahu bulan depan, tahun depan, tahun depannya lagi, ma yahduthu fi amri dinina, apa yang terjadi menimpa urusan agama kita. Hati-hati. Jangan gegabah. Bisa jadi yang dulu bersama kita sekarang entah kemana. Dulu buka bersama dengan kita sekarang irungnya reketom. Tidak nampak batang hidungnya. Karena mungkin sekarang jadi pesek mungkin. Tidak kelihatan orangnya kemana. Kan mana dulu bersama kita. Tidak tahu akan terjadi apa yang terjadi. Hati-hati. Bok itu menimpa kita. Wa kada kaum muslimin. Nasihat dari beliau. Finil hayy la yu'minul fitan. Kan orang yang masih hidup. Itu tidaklah aman terjadi padanya perubahan. Hah? Kata Neman dan Melasi teman, kelayaban mengdimbuh. Hah? Tidak pernah kelihatan terawih. Bersama kita maksudnya. Yang ketiga. Prinsip dakwah salafi yang ketiga adalah. Luzumu fahmi salafi salih. Berpegang teguh dengan pemahaman salafus salih, radhiyallahu anhum ajma'in lil adillati syar'iyyati, dalam memahami dalil-dalil yang syar'iyyah, yakni Al-Qur'an wa Sunnah, wa 'adam al-khuruj 'an dhalik, dan tidaklah keluar dari pemahamannya para salafus saleh. Ini prinsip besar ini. Landasan dalam kita beragama. Ini menduduki prinsip yang ketiga. Perhatikan. Karena yang membedakan antara salafiyin dengan al-bid'ah dalam ucapan. Anda perhatikan. Singantuk pada tangi. Gari pirang menit maning ya pak. Ahlul bid'ah itu mengaku berpegang dengan Al-Quran. Ahlul bid'ah juga mengaku berpegang dengan sunnah. Apa bedanya dengan dakwah salafiyah yang juga berpegang dengan Al-Quran dan as-sunnah? Sama-sama ayat, sama-sama hadis, mushafnya sama, Al-Fatihah sami an-nas, hadisnya sama, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dalam memahaminya, dalam mengambil pengertian-pengertian yang terkandung dalam ayat itu, yang terkandung dalam hadis itu. Salafiyin, mereka mengambil ilmu dan memahaminya melalui pemahaman sahabat, as-salafus salih, kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Tidak keluar dari itu. Adapun ahlul bid'ah wa muslimin, kita ambil contoh Jamaatut Tabligh. Siapa yang menjadi pemimpin mereka? Muhammad Ilyas Kandahlawi, pencetus Jamaatut Tabligh. Mereka memegangnya Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Hah? Apa Injil? Yundaba. Mereka muslimin, bukan kafirin. Al-Quran yang mereka pegangi, hadis yang mereka pegangi, saking memegangi hadisnya, ini bahasa Jawa, saking ngerti saking ya, saking memegangi hadisnya, sampai hadis dhaif pun dipegangi. Ora apa-apa, sing penting hadis. Dhaif lah ora apa-apa, sing penting hadis. La haula wala quwwata illa billah. Bodoh ya cak kebangetan lah. Hadis yang dhaif itu bukan sadda Nabi. Dhaif itu lemah, menunjukkan sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasul. Walaupun orang mengatakan ini hadis Nabi, bukan. Itu adalah kedustaan yang disandarkan kepada Nabi. Begitu. Tidak boleh dipakai. Jamaat tabligh seperti itu kondisinya. Tetapi dalam memahaminya, tidak lepas dari pimpinan besar mereka, Muhammad Ilyas Kandahlawi. Ini mereka. Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang lain. Adapun salafiyin, kita sedang berbicara tentang dakwah salafiyah. Ciri khasnya mereka dalam akidah, diambil kitabnya dari para salaf, syarahnya juga dari ulama salaf. Ulama zaman sekarang mengambil ilmu dari ulama zaman dulu. Al-Syeikh bin Bas, Al-Syeikh bin Al-Thaymin, Al-Syeikh Salal Fauzan, masyayikh yang luar biasa ilmunya. Selalu qala al-ulama, qala salaf, qala al-imam, qala merujuk. Kalau seninya beliau mengatakan kultu, aku katakan, apa yang beliau katakan tidak lepas dari marja, tempat sumber pengambilan ilmu. Agaknya kaum muslimin luar biasa itu. Asal antum biasa membaca syuruh hadis, hadis syarahnya. Bawakan ucapan para ulama. Qala al-imam Ibn Hajar. Ibn Hajar menikal Qala al-imam yang sebelumnya, qala al-imam sebelumnya, terus. Ya tasalsal ilmu itu berantai. Wa hakadha qaum muslimin. Sehingga apa yang kita yakini tidak lepas dari keyakinan Nabi dan para sahabat. Apa yang kita amalkan tidak lepas dari amalan mereka. Apa yang kita fahami tidak lepas dari itu. Tidak tercampuri dari hawa nafsu. Tidak. Keinginan kita, pilihan kita, selera kita. Tidak kita ikuti dalam perihal agama. Kalau selera makanan, ya monggo. Tidak apa-apa seleraku makanan ini. Angsal mboten pak? Angsal. Nek ana tapi pak. Buka bareng kok ngojari. Ya seanane sinang rames kae. Hakadha kaum muslimin rahiman jami'an. Dalam urusan duniawi yang mubah hukumnya. Monggo. Silakan. Tapi dalam beragama, baik itu akidahnya, atau itu ibadahnya, atau itu akhlaknya, semua lini, semua sisi dalam urusan keagamaan harus difahami dengan pemahaman salaf. Dengan inilah tidak seorang pun maksum, tidak seorang pun diyakini tidak pernah salah. Kenapa pak? Karena orang itu ditakar. Kita anak, ustad-ustad yang ada dan asatidah yang lain, yang mungkin orang mengatakan ustad kibar ya, atau syekh, syekh muda, syekh tua, masyayikh, talamidul masyayikh, murid-muridnya masyayikh. Semuanya itu ditakar. Ditimbang ucapannya dan etikotnya dan amalannya. Dinyanas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Fulan Masya Allah memiliki dalil. Tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan salaf. Maka salah. Antum salah. Hadis yang antum pegangi pemahamannya tidak sesuai dengan salaf, tetapi difahami oleh antum sendiri. Ditakar itu pak. Ketika memang diketahui kesalahannya, yang harus dilakukan adalah rujuk. Nah. Seperti yadullahi ma'al jama'ah. Fubarakallahu fikum untuk merhatikan hadis ini. Alaikum lil jama'ah. Wa yaumul furqah, wajib bagi kalian mengikuti al-jamaah. Ya, karena tangan Allah berada di atas al-jamaah. Orang menggunakan hadis ini, yang penting berjamaah. Berjamaah itu adalah bareng-bareng. Terus bagaimana? Al-bid'ah itu muslimin, saudara kita se-Islam. Maka kita pun berjamaah dengan mereka. Jangan antipati dengan al-bid'ah, silakan saja open. Open house. Open pondok. Siapapun boleh masuk sesuka hati. Yang penting kita berjamaah. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidaklah seperti itu. Karena Rasul ketika mengatakan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berjamaah, yakni tidak ada di zaman itu al jamaah kecuali jamaahnya Rasul dan para sahabat. Dan Rasulullah orang yang paling tegas dalam memperingatkan bahaya kebid'ahan. Maka tidak mungkin beliau menginginkan al-jamaah adalah ikuti aku dan para sahabat. Dan juga kalian berjamaah dengan al-bid'ah, gak apa-apa. Yang penting jamaah. Tidak mungkin seperti itu pemahamannya. Aja ngokar redaksi yang penting jamaah. Bareng-bareng pengertiannya. Kami siapa? Kami al-bid'ah, gak apa-apa. Yang penting kan jamaah. Gue loh. Oh pinterika ya. Bukan seperti itu pemahamannya. Wa hakadha qaum muslimin rahim jami'an. Ini sudah mau masuk maghrib. Ya persiapan untuk buka melek. Nek disebar melek pak. Nopo malek anu arbuka.